Mungkin hari ini adalah yang terakhir bagiku untuk mendengar tentangmu. Merunut kisah lampau tentang kita yang jelas pernah kita lalui bersama. Aku sadar bahwa mungkin hayalanku terlalu tinggi. Sampai aku tak mengira aku sudah diambang jurang tajam. Begitu jelas, kau sudah berikan sinyal merah agar aku tahu diri. Namun sepertinya, labuan hatiku sudah terlanjur menghimpit dermaga hatimu. Aku sudah cukup untuk merasai pahitnya pengkhianatan. Dan kau hadir dengan pengharapan. Sembuhkan segala luka dan pahitnya kenangan. Aku sudah cukup mencintaimu. Jika saja aku bukanlah wanita impian. Sekali saja, katakan bahwa aku benar-benar tak pantas. Jangan kau biarkan aku mengais sisa rasa dirimu yang bahkan tak pernah kau cecerkan untukku. Tolong, ajari aku untuk bisa berjalan. Berjalan perlahan untuk mundur lebih pasti. Ajari aku bahwa kau tak sedikit pun menginginkan hadirnya wanita sepertiku. Tolong, melepaskanmu begitu enggan rasanya. Seperti mendaur untuk ribuan tahun lamanya. Mengubur dalam-dalam benih yang telah tumbuh tegap di suburnya tanah. Tolong, ajari aku untuk melepaskanmu. Tanpa takut untukku terlalu jauh darimu. Ajari aku untuk melepaskanmu agar aku tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu yang dengan mudahnya meninggalkan aku tanpa sebaik kata apapun.